Silema chemen. Oitnis poteste chairete. Eirenikos pros filos elelithamen filoi. Paz e felicidade a todos. Gotwai homa. Zuk gotwai. Ping on, gin hong, fai lo. Adanish lushulmu. Здравствуйте, приветствую вас. สวัสดีค่ะสหายนายธรณีพลพวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน ตะฮิยาตุนาลิลอัสติกาฟินนูจูมยาไลตะยัจมาอุนัซซะมาน ซาลูเตอร์ลาตวาเตลูเม บอนจูร์ทูลมอนด ์มาเอลาคะเมีย ชาลอม Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Kay pacamatna pitapas maitapas rimapayast runasimip. Adi diano. Ashuli, namaskar. Bishe shanti hok. Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus et pacem per astra ferimus. Shalom. Hartelijke groeten aan iedereen. Herzliche Grüße aan alle. Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se aapko khush aamdeed kehte hain. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Konnichiwa, o genki desu ka? Dharti ke basiyon ki or se namaskar. Iechi dae chwi yn awr ac yn oesoedd. Tanti auguri e saluti. Ai buan. Si anibingalela makawe, sinifisela ingonzo ende. Ria dumelisa marena. Sonada kaho. Polor anons, borga katnevin, diezerki mikamazu chunneren antin, voch chunner. Annyeonghaseyo. Witajcie, istoty z zaświatów. Prithvi basi haruvata, santimaya bhavishyako subakamna. Gowei tu hao ba, women tu hen xianglian nimen, you kong qing dao zer lai wan. Mponi ga wotu nonse. Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden. Mibwanji mibwantu onse wa kumwamba. Prithvi uparvasnar ek manav tarafti. Brahmanna anya avkashma vasnaravane hardik abhinandan aa sandesho moye vrto sandesho moklavsho Peresalaimo priviti iz nashego svitu bezhaimo shchastya zdoroya i mnoge elita drud bar sakinin mavarae asmanha bani adam az ay yek peykaran ke dar afarinesh ze yek gouharan chozvi be dard avarad ruzgar degar ruzha ra namanad qarar Želimo vam sve najlepše sa naše planete. Surjya tarakara trutiya graha prithviru viswa brahmannara adivasi mananku abhinandana. Muslayo mutya bantu bensieno mukama bawe mirembe bulijo. Namaskar. Kya prithvitir lok tumara tanje shubha vichar pathotat ani tanchi ichha ahe ki tumi ya janmi dhanya ho. Taikong bengyu. Nin ho. Nin jia ba be. Üdvözlet et küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen. Namaste. Telugu matlade janamul nunchi ma subhakankshalu. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Namaste. Kannadigara paravagi subhashayagalu. Sab logon ne maro ram ram pahunche. Hame athe raji khushi ha. Tuma uthe raji khushi reh jao. Hello from the children of planet Earth.